Rut biatiait buas tiwen rabesak jelai tige. Segoi turuk bonyo Naomi tianukti sobai Rut de biohe. Anagu, musti mogo bagwaman geit ma Musa mori. Magete giga nam matol tio. Ode buas nege ilu rauma mutu hawasi magaria wahmet desikre tatarene. Mamul jelai geti wasi bogene. Desigene ksiusu ohe yal eras ketio madis. Boas nege sege krala sasam idjagun. Lemade mtomolu mamaknam kutanukne. Medjet nege boas anabiai wen rabesak jelai tige. Lemade muris. Odeh munak rabit eras-eras neit. Odeh kuasa nul mahona telas keit tio. Odeh bai wena buas rabesak jelai tige. Kes kedem seak mamak mage teh yeo. Odem seak ma iknamo yen muak te yaduk. Odem lamua kolnye ti yenaf. Desigo umbih mamak wen yenaf tige. Ma kolnye mwe wen na yenaf tige de. Desigo umlakut kakakan bay des. Timbuitil kakakan muasi. Insegir getoha luau nak tutu nare. Makte yo menafti luau nak tutu desikre. Mamudegyo ata biatar, desiko ana liosu tiohe, musti muana malasai. Denje ruta hialas nyeriana Naomi ma biohe. Oh eno, anak tohana mutanuk nekremumu. Lema dan jerut biai wena rabesak jelai tige. Ode tiuhana meriana na isurati ide si kremum. Ode giot buasik na maktei. Desigo regan tiwasi mormio rifke. Ma kiurmia ralage kimuk mugai. Lema de biatienaf ma nyeya jelai rautun desi kre. Ode gyo atienah ma itep tibonyo. Rut liagut kakakan bati bitil buas wasi insegir ge toha luau nak tutu nare. Makteyo enah ma nyeya buas luau nak tutu desikre. Ode timet dia takditlan ne buas imsel ma iya sieri bonyo keler sumuk ma iti ma yatoso. Irge ita. Yenah manye ya luau nak tutu nare, nege Wahmet ai. Denje ena Wahmet desmia biohe, hei, ese yode. Lemade Rut hialasima biohe, yaune Rut, iria lema makak buanne. Kuten malema momal yauti wasim rabit narnar gue hahdes, masawam yau. Kali oinege mor laik mamatnye segi kralasa same, denje mustimo oine mlitan etayau. Lemade buasa hialasi de biohe. Anagu, kuten mahula soyanwe yal eras ketio. Kali senwe ktela muala neke eras makbila ktela lihakhe muala tirianam gue. Mau ini lemati mo baka lialau murarema Musa mursir. Biar masir desige raka wait malol. Ta lema raka wait malol jagun. Lemaden je keteralam gue kakan. Kali namutanuk desikre anak alamum. Kali iribun lan mamih nuneke hreohe. O inege Wahmet rasao. Denjem lai, yanwege bisa ma kulitane tau. Kaliko raene sege krala sasamit. Keske de irgeit dagun nege, ana bisa ma litane tau akmuna. Kali ides sige wasim sege krala elik-elik ke ides. Ode medjet ke lande, denje kete mula go baih nu gede. De menah nebo. Ode ana bol-bol ne, de sikok batik sya giria gulosu iti ohe. Ana bisa ma ilitaneta wak munane. Ma kena yohe. Yow ma litaneta otalema. Makolnya yow, desige eras ma miru misa. Detegolnya lema yow, desige okal hula so mamorih ne anige, nege hula so yanwe, maku hate takohe, ana yau negusaha korao, maklitane tao, denje menatine bo. Lema de rutienah manye ya buas loa unak tutu na reti desnini nyamone disigo rut biatar. Makete irireh rei. Kali buas satian ukti iak muna den yohe. Msoyak mamak. Makete kial nini irireh reohe. Mwaiwen rabesak jelai ketine. Denje buas cian ukti ima biohe. Mula wasim lele Samuel destine. Lema de ruta hiela wasi lele Samuel desige tides. Ode buas siarah jelai rautun desikreti urage ma kbien ma yalik ti lele Samuel des. Yala kolis dia klanem. Makte yo sumuk tirut mahyah ma biayh nuge. Ode lema sosobonyo, nen mo buas biayh nuge dagun. Ode gyo ata rut inait sege bonyo, Naomi yena ima biohe. Anago, mane kol dia beiti buas de. Lema de rut ies 6,000 lan buas itanuk ti ide sikremu mutiriana. Makte yo ruta lio sutiriana ohe. Buas ine inal jelai nekre mayanwe, magol nyok mayhnuge maga itao, desigeo gete kumranti mamage. Denje Naomi tianuk mabiohe, anago, tagita aduk matse agohe, namsay anak diti. Kalikweohe, buas negele mayimbreselik. Mayo baga aksalan ini ketela disikrik ditibo.